mana yang syirik dan mana yang tauhid. Dengan kita terus mempelajari agama Allah Azza wa Jal, dengan semakin bertambahnya ilmu, nah, kita berharap kita bisa semakin mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa dalil, dan tentunya ini hanya kita sebutkan beberapa dalil, dan masih ada dalil-dalil yang lain di sana tentang haud ataukah telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim dan muslimat, nah, untuk mereka beriman tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan sahihnya dalil-dalil tentang permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, setelah beliau menyebutkan wajibnya keimanan terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian kata beliau, wal imanu bi syafaati rasulillahi lil mudnibin al khati'ina fi yaumil qiyamati wa ala sirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'atun wa kadzalika siddiqin wa syuhada'i wa shalihin walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha' wal khuruju minan nar ba'da mahtaraku wasahu fahman. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang-orang yang berdosa dan melakukan kesalahan pada hari kiamat, dan di atas as-sirat. Demikian pula syafaat Nabi ketika mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'ah. Dan tidaklah setiap nabi melainkan memiliki syafa'at, berhak untuk memberikan syafa'at. Wa kadzalika, demikian pula as-siddiqin, orang-orang yang jujur, as-siddiqin wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa shalihin, dan orang-orang yang shalih. Nah, walillahi ba'da dzalika tafadhulun katsira fi man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu memiliki keutamaan yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk mereka dikeluarkan dari dalam neraka, dan mereka orang-orang yang dikeluarkan dari dalam neraka, kata beliau, ba'da mahtaraku, setelah mereka itu disiksa dengan api neraka, wasoru fahman, dan mereka menjadi arang, hangus. Setelah mereka disiksa di dalam neraka dengan sesuai dengan kadar dosa mereka. Nah, bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Dan syafaat Nah, di sini ada yang merupakan syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan tidak ada nam yang bisa memberi syafaat dengan syafaat ini kecuali beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang boleh memberi syafaat dengan syafaat ini, syafaat al-uzma ini, syafaat yang agung. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Nusirtu bi masirata syahrin. Wajulat liar ardo masjidan watahura, fa ayyuma rajulun min umati adrakathu sholatu falyusalli. Wa uhilat liyal maghanima walam tahilla li ahadin qabli, wa utitu syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atu ila qaumi khosatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak ada dari kalangan para nabi yang diberi 5 perkara seperti apa yang diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Yang pertama, kata beliau, nusirtu bi masirata syahrin. Aku diberikan kelebihan bentuk rasa takut terhadap musuh ya, sejak perjalanan 1 bulan lamanya. Yakni ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam hendak berperang dengan orang-orang kafir, 1 bulan sebelumnya, sebelum sampai ke tempat tujuan, orang-orang kafir telah ditimpakan kepada mereka, di hati-hati mereka perasaan takut kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada selain beliau. Ini yang pertama. Sejauh 1 bulan perjalanan, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah merasa takut terlebih dahulu. Sehingga ketika datang ya, musuhnya sudah tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan pasukan nam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah takut duluan. Kemudian yang kedua yang diberikan khusus kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yakni dijadikan bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci. Ya, sebagai masjid yakni kaum muslimin, kata Rasul alaihi salatu wasalam, mereka boleh sholat di mana saja di muka bumi ini, dimanapun mereka mendapati waktu sholat, maka mereka boleh sholat di mana saja, di negeri mana saja, di tempat mana saja. Nah, di kampung, di hutan, atau di kota, atau di mana saja di muka bumi ini, maka mereka boleh melakukan sholat. Berbeda dengan kaum-kaum terdahulu yang mereka sholat di tempat ibadah, ibadah mereka, tidak boleh beribadah di tempat lain. Nah, demikian pula dijadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Nah, ketika kaum muslimin mereka tidak mendapati air misalkan untuk mereka bersuci, atau mereka terhalang dikarenakan sakit yang diderita, sekiranya kena air nanti akan bertambah parah sakitnya, atau akan bisa menyebabkan mungkin hilangnya nyawa, maka mereka diperbolehkan bersuci dengan menggunakan tanah. Mereka boleh tayamum. Nah, dan ini merupakan kekhususan yang diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian, nah, yang berikutnya dihalalkan bagi Rasul alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin dan umat beliau, ghanimah, harta rampasan perang, yang mana ini tidak pernah dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum-kaum sebelum kita. Bahkan dari kalangan Bani Israel ketika mereka berperang, disebutkan di dalam hadis yang sahih, mereka menang. Harta rampasan perang tersebut dikumpulkan, dikumpulkan menjadi satu. Nah, kemudian akan datang api dari langit yang akan membakar habis harta rampasan perang tersebut. Ketika ada dari Naam kaum tersebut yang menyembunyikan harta rampasan perang, maka akan diketahui karena api tersebut tidak akan membakar harta rampasan perang tersebut sebelum Naam genap, semua diserahkan harta rampasan perang tersebut. Tidak halal bagi kaum-kaum terdahulu. Kemudian dihalalkan Naam untuk Rasul alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam, yakni wa utitu syafa'ah, aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syafa'at. Yang dimaksud dengan syafa'at di sini adalah syafa'atul uzma, syafa'at yang khusus untuk Rasul alaihi salatu wasalam ketika manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, sembari menunggu peradilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ manusia dikumpulkan dari yang awal sampai yang akhir di satu tanah lapang yang luas. Nah, kemudian nah, mereka dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat genting, yang sangat menakutkan, di situ pula didekatkan matahari. Nah, di atas mereka, maka mereka bingung mencari syafaat, dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa memberi syafaat. Nah, dalam hal ini, ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya. Kemudian kekhususan yang berikutnya di dalam hadisnya disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yakni bahwasannya nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya saja. Nah, misalkan Nabi Musa ya diutus kepada kaumnya Bani Israel. Demikian pula nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh. Nah, akan tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan wa bu'istu ilan nasi ammah. Aku diutus kepada manusia secara umum, seluruh manusia. Nah, baik orang Arabnya, orang Ajamnya. Nah, atau Bani Israel yang lainnya. Yang namanya manusia semuanya yang ada di muka bumi ini semua wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun tuma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar aku diutus baik itu Yahudi ataukah Nasrani atau yang lainnya. Nah, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syariat ini untuk orang Arab saja. Kalau kita di Indonesia ini beda. Allahul musta'an. Ya, sama. Rasul alaihi salatu wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada untuk orang Arab saja, sementara yang di luar Arab itu yang lain agamanya, Islamnya berbeda. Nah, Islam Arab begini begini dan Islam Indonesia begitu dan yang lainnya. Nanti kalau di Barat lagi Islamnya beda lagi, tidak, semua sama. Ya. Islam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia, tidak dibeda-bedakan syariat ini. Nah, ya, semua sama. Yang menjadi syahid atau dalil di dalam hadis ini ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan namba uti tu syafa'ah, dan aku diberi wewenang untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk orang lain yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi ataukah yang selain para nabi. Kalau nabi saja tidak, apalagi selain mereka. Ini khusus bagi Rasul alaihi salatu wasalam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam di dalam sabda beliau, beliau mengatakan saya adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Saya adalah pemimpinnya manusia pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal tadruna bimadzak? Tahukah kalian kenapa demikian? Kenapa aku ini menjadi sayyid, menjadi pemimpin umat manusia pada hari kiamat kelak? Di hari tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah lapang yang sangat luas, sembari menunggu enam keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, mereka menanti dengan penuh kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan. menanti datangnya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka termasuk orang-orang yang beruntung yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya, atau justru termasuk orang-orang yang celaka dan binasa wal iyadu billah, yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam? Kenapa demikian, kata Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga aku itu menjadi sayyid, pemimpin umat manusia? Kata beliau, yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalina wal akhirina fi sa'idin wa'idin. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan pada hari itu, pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan manusia, al-awwalina wal-akhirin, dari yang pertama, dari Nabi Adam, nah, wal-akhirin, dan dari kalangan manusia yang paling terakhir di muka bumi ini, fi sa'idin wahidin, pada satu tanah lapang yang luas. Fayusmi'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar. Di situ 6 satu penyeru itu bisa memperdengarkan suaranya kepada seluruh manusia yang ada, dan 6 bisa mata-mata mereka bisa melihat. Keadaan yang ada di sekitar mereka. Watajanu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa ma la yahtamilun. Pada waktu itu pula matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sekarang ini saja yang matahari begitu jauh dari kita. Nah, ketika siang yang terik, nah, kita tidak mampu untuk berdiri di terik matahari, tidak bisa menahan diri kita dengan keadaan itu. Ini manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu padang, nah, di tanah lapang dikumpulkan menjadi satu, kemudian matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, didekatkan matahari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yablughun nasu minal ghammi wal karb. Maka manusia pada saat itu merasakan 6 kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, kengerian, takut mereka dengan keadaan itu. Yang sampai batas mereka itu sudah tidak mampu lagi menahan rasa 6 ngeri, takut yang menimpa mereka, keadaan yang sulit pada saat itu. Mereka merasa sudah tidak tahan lagi dengan apa yang menimpa mereka, tidak kuat mereka. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din ala tarawna ma antum fih ala tarawna ma qad balagakum. Kemudian manusia yang ada pada saat itu, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain ketika mereka berdiri di tanah lapang yang luas dengan kondisi yang tidak menentu, yang mereka khawatir dan takut dengan kondisi yang mereka alami. Sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, "Ala tarawna ma antum fi?" Tidakkah kalian mengetahui keadaan yang sekarang kalian alami ini? Tidakkah kalian tahu apa yang sekarang ini menimpa kalian? Nah, ya ini keadaan yang sangat genting, yang sangat sulit yang sekarang ini kita alami. Maksudnya, cari jalan keluar lah. Ya, cari jalan keluar apa begitu biar selamat dari bencana ini, dari ketakutan, kekhawatiran, musibah yang menimpa di saat itu. Ala tanzuruna man yasfa'u lakum ila rabbikum? Tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian tahu, adakah seseorang yang mampu memberikan syafaat, memberikan perlindungan memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian? Coba kalian berpikir, siapa kira-kira, apakah kalian tidak bisa mencari seorang nam yang bisa memberikan perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu ba'dun nasi li ba'din, itu Adam. Maka sebagian mereka berkata ke sebagian yang lain, datangilah Nabi Adam, datangilah Adam oleh kalian, datang kepada dia, mintalah kepada dia untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dikarenakan kondisi yang sangat mencekam, menakutkan. Nah, di saat itu ketika manusia menunggu ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Adama, kemudian mereka pun bergegas untuk mendatangi Nabi Adam. Fayakulun, mereka mengatakan, ya Adamu, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Nah, wahai Adam, kata mereka, kata manusia, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi wa amaral malaikata fasajadu lak. Wahai Adam, kata manusia yang mendatanginya, sesungguhnya engkau adalah bapaknya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan tangannya, dan Allah pula telah meniupkan ruh kepadamu darinya. Wa amaral malaikata fasajadu laka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, dan mereka pun bersujud kepadamu. Manusia pada saat itu mendatangi Nabi Adam dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi Adam. Sesungguhnya engkau adalah manusia pertama, bapaknya para manusia. Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan yang menciptakanmu dengan tangannya. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh darinya untukmu. Naam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, wahai Nabi Adam. Nah, ini adalah keutamaan yang kau miliki yang mereka berharap dengannya bisa dijadikan untuk memohon syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka menyebutkan keutamaan Nabi Adam, mereka mengatakan isfa' lana ila rabbik, wahai Nabi Adam, tolonglah, mintakanlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Mohonkanlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagona. Kata mereka, tidakkah engkau tahu wahai Nabi Adam, tidakkah engkau melihat keadaan yang sekarang ini kami alami? Tidakkah engkau melihat keadaan yang menimpa kami sekarang ini, yakni dalam keadaan yang sulit? Nah, dalam keadaan yang susah, penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan dan ketakutan terhadap apa yang menimpa mereka, sehingga mereka mendatangi Nabi Adam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan mereka dipermudah. Kemudian Nabi Adam menjawab, fayaqulu Adamu, Nabi Adam mengatakan, inna rabbi ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, telah murka, telah marah pada hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah sebelumnya seperti kemarahannya pada saat ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu, dan Allah pun tidak pernah marah, nam tidak akan marah dengan kemarahan yang seperti ini, yang nam akan datang setelah ini. Allah marah dengan kemarahan yang Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak pernah marah sebelumnya, dan Allah pun marah dengan kemarahan yang Allah tidak akan pernah marah setelah ini seperti kemarahannya. Allah murka, kata Nabi Adam. Wa innahu nahani anis syajarah, dan sungguh dahulu, kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala pernah melarangku dari satu pohon agar aku tidak mendekati pohon itu. Fa'asaituhu, akan tetapi aku melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam. Nah, dengan melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh beliau mendekati pohon tersebut, maka beliau mendekati pohon, sehingga yang demikian menyebabkan beliau dikeluarkan dari jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesalahan itu Nabi Adam tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat untuk umat manusia. Kemudian kata beliau, nafsi, saat ini aku sendiri sungguh membutuhkan syafaat itu, sehingga aku tidak mampu untuk memberikan syafaat itu kepada kalian. Nah, idhabu ila ghairi, beliau pun mengatakan, pergilah kalian kepada selainku. Nah, pergilah kalian kepada selainku, karena aku tidak mampu memberi syafaat itu. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia di waktu itu. Idhabu ila Nuhin, kemudian Nabi Adam pun mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, ya, untuk meminta syafaat darinya agar dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kalian. Hadis ini masih panjang ya, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam yang akan memberi syafaat kepada mereka. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'allahu al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.